subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, mengapa orang beriman itu malu bermaksiat kepada Allah? Malu, tidak berani. Pertama, karena ia sadar sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah tidak pantas durhaka kepada Allah. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepadaku? Bukankah aku yang menciptakan kamu? Aku yang beri nikmat kepadamu. Lalu mengapa kau gunakan nikmatku untuk berbuat maksiat kepadaku? Kala, jangan begitu manusia. Al-Infitar ayat 6. Yang kedua, kenapa malu berbuat maksiat orang beriman? Bagaimana bisa ia melakukan maksiat sementara Allah menatapnya? Allah menontonnya, Allah memperhatikannya. Wa innaka labil mirshad. Engkau dalam tontonan Allah. Yang ketiga, mengapa orang beriman itu malu maksiat? 1 juta kali mikir karena takut akan hisab dan azab Allah yang sangat mengerikan di akhirat nanti. In asaitu rabbi ini akhafu adzaba yaumin adzim. Kalau aku berbuat maksiat, bagaimana dengan azab Allah di hari akhirat nanti? Tidak ya Allah. Rasa takutnya lebih kuat ketimbang keinginan maksiatnya. Jadilah dia orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, mengapa orang beriman itu malu berbuat maksiat? Lagi pula apa enaknya cuma sebentar tetapi panjang penderitaannya? Mata'un qalil walahum adzabun alim. Enak sebentar tapi penderitaannya panjang. Kalau tetap melakukannya, itulah orang yang zaluman jahula, bodoh dan zalim. Karena itu orang beriman malu melakukan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, buatlah di hati kami ini keindahan iman sehingga kami malu melakukan maksiat. Bimbing kami ya Allah, tumbuhkan kekuatan rasa malu pada diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.